Kita lanjutkan dengan taklim 1-2 ayat, 1-2 hadis Rasul. Kita tengok pada pagi yang berbahagia ini dengan harapan semoga Allah semakin redha kepada kita semua. Yang kita awali dengan sama kita membaca surat Al-Fatihah. Buat kedua orang tua kita masing-masing silahkan dihubungkan langsung, karena dengan beliaulah, karena beliaulah kita mengenal Allah dan kita mau duduk di masjid seperti ini. Semoga itu merupakan amal ibadah dan ilmu yang bermanfaat dari kedua orang tua kita yang telah memberikan kepada kita bimbingan yang terus mengalir ke dalam kuburnya. Allah ampuni dosa-dosa dua orang tua kita. Allah terima amal ibadahnya. Allah tambah lapangkan kuburnya semua. Dan kita ahli warisnya senantiasa meningkat dari hari ke hari kesolehan kita. Dan lebih banyak doa kita. Kemudian buat saudara-saudara kita yang para syuhada yang terkena insiden di Masjidil Haram, para syahid, untuk keluarganya semoga diberikan ketabahan oleh Allah. Kemudian untuk yang syahid, semoga Allah bebaskan semua dari kesalahan-kesalahannya. Karena kita yakin mereka semua meninggal dalam keadaan berwudu dalam Masjidil Haram. Banyak yang sedang baca Al-Quran, banyak yang sedang sholat sunnah, mau menunggu sholat di hari Jumat di Makkah Al-Mukarramah. Sulit untuk kita bisa mendapatkan seperti itu. Orang yang meninggal di hari Jumat saja sudah terbebas dari fitnah kubur, apalagi ditambah lagi dengan tertimpa bangunan. Jadi sudah banyak keistimewaan yang didapatkan dari saudara-saudara kita. Oleh karena itu kita doakan semoga keluarganya ditinggalkan, diberikan ketabahan, diberikan pengertian itu semua, agar tidak berkepanjangan kesedihannya. Yang masih di rumah sakit kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya semua. Termasuk diri kita mungkin sekarang lagi kurang sehat. Anak cucu mantu kita, saudara kita, jamaah kita, teman kita, khususnya saudara-saudara kita yang kemarin terkena insiden di Masjidil Haram yang masih di rumah sakit. Semoga Allah angkat penyakit dari diri kita semua. Dan kita doakan orang lain, kita juga dapat hasilnya. Buat anak-anak kita mohon semoga Allah pelihara dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita yang semakin memprihatinkan sekarang ini dengan berbagai macam aneka macam kezaliman dan lain sebagainya. Semoga Allah jaga mereka semua. Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Allah jadikan manusia yang bermanfaat. Lihat di sini ya. Wa li kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa al-dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan taklim kita kaitan dengan surat Al-Mu'minun. Karena kita ingin beruntung selalu dalam hidup. Kalau mau beruntung kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, kita ulangi sepintas. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Orang yang beriman yang macam mana yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang khusyuk di dalam sholatnya. Nanti kita akan tengok poin demi poin, tapi kaitannya dengan sholat. Yang kedua apa lanjutan ayat itu? Alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yang sudah menyingkirkan hal-hal yang tidak manfaat dalam hidup. Apakah itu ungkapan, perbuatan, pemikiran yang tidak manfaat untuk menjadi kita beruntung? Alladzina hum lizzakati fa'ilun. orang yang rajin, selalu dia menjalankan perintah Allah yang berkaitan dengan zakat. Zakat ilmu, mengajarkan orang lain. Zakat harta, keluarkan sesuai dengan aturan yang ada. Yang keempat, alladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga harga diri, martabat. Bagi perempuan tidak ada pil, bagi laki-laki enggak punya will. Itu namanya alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap pasangan yang sudah di resmi, yang sudah resmi, istri atau suami. Man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul. Siapa yang melanggar itu, maka dia sudah melewati batas, pada akhirnya akan kena hukuman. Lihat manusia-manusia yang berzina, memperkosa, bukan tidak mendapat hukuman dari Allah, belum diberikan, tapi pada akhirnya akan kena kalau dia tidak kembali kepada jalan Allah dan bertobat. Selanjutnya Allah katakan, beruntung orang yang beriman, walladzinahum lisolawatihim yuhafizun, yang selalu menjaga sholatnya. Menjaga supaya sempurna sholatnya, supaya diterima sholatnya, dijaga wudunya, supaya wudunya sempurna, dijaga rentetan wudunya, air yang suci menyucikan, mandi junubnya sebagus, sesuai dengan tunjuk Allah dan Rasul, istinjanya sesuai, air yang digunakan suci menyucikan, pakaian yang digunakan tidak bernajis, badannya tidak berhadas kecil dan besar, tidak bernajis, tempat yang digunakan tidak bernajis. Itu menjaga untuk sholat kita supaya sempurna. Kita jaga sebelum sholat, termasuk waktu kita khususkan untuk Allah. Kemudian menjaga waktu sholatnya supaya jangan sampai kita terlalu banyak untuk menyimpang. Menyimpang dalam artian kehusyuan kita. Kita berusaha, sering kita katakan dan sering kita berusaha untuk maksimal khusyuk, memang jauh, tapi kita harus ada usaha. Satu di antaranya apa? Memahami bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat. Itu cara untuk memperoleh kehusyuan, satu di antaranya memahami bacaan, arti dari yang kita baca dalam sholat. Itu kalau udah kita paham itu, sambil kita baca itu terus ada lewat itu dalam benak kita artinya. Termasuk kita memahami hukum-hukum sholat, seperti misalnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kalau kita baca dijawab oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi, hambaku sedang memuji aku. Senang Allah. Nah kalau kita baca, kita pahami artinya, keseriusan kita ada, sehingga perhatian Allah juga beda. Lalu Allah menjawab dengan penuh kebahagiaan. Bahagia Allah beda dengan bahagia manusia. Senang, semakin cinta terhadap hambanya. Dijawab, Ar-Rahmanir-Rahim, Masna adaya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Dijawab setiap ayat. Sehingga kita harus pahami, kemudian satu persatu kita baca, sehingga jawaban Allah itu persis dengan yang waktu yang kita baca. Nah, kita berusaha seperti itu. Sering kita ulangi, kalau kita belum bisa baca Al-Quran, baca terus Al-Fatihah sambil belajar. Itu penting. Karena kalau kita salah membaca dalam surat Al-Fatihah, sementara kita dalam keadaan tidak mau belajar dan tidak belajar, kita selalu dianggap tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Sementara, la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat tanpa membaca bismillah, tanpa membaca surat Al-Fatihah. Tidak membaca itu bukan hanya sekedar dia tidak baca. Dia baca tapi salah, sementara dia tidak mau memperbaiki kesalahan dalam membaca, dianggap tidak membaca. Makanya kita mesti belajar. Kalau kita malu belajar, enggak bisa-bisa. Itu pentingnya. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya. Pengertian membaca itu tadi, dia baca walaupun masih ada yang salah, sementara dia sedang belajar membaca untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangannya, dianggap benar bacaannya. Sebaliknya, kalau dia membaca salah, dia tidak mau memperbaiki, tidak mau belajar memperbaiki bacaan, maka dianggap tidak membaca. Berapa banyak dosa yang bertumpuk. Dosa tidak mau belajar, dosa salah membaca Al-Quran, hukum-hukumnya dianggap tidak sholat, tidak sah sholatnya, dosa lagi. Bagaimana Allah mau berikan pertolongan kepada kita? Enggak usah heran kalau atensinya Allah semakin berkurang dari hari ke hari kepada kita. Mungkin banyak hal-hal seperti itu yang kita lakukan, Allahu a'lam. Jadi kita perlu banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah dari kekeliruan kita. Makin hari, makin kemari kita makin lemah, makin dekat ajal kita bakal sampai, kita bakal dikit lagi mati. Sehingga kita harus berpikir bahwa kita harus lebih sempurna, kita selalu berusaha, berniat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepadamu. Ingat kepada Allah bagaimana? Bitta'ah wa fisyiddah. Bitta'ah wa firraha. Kita ingat kepada Allah itu dengan kita taati perintahnya dan dalam keadaan lapang. Hidup kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang. Suatu saat kita dalam keadaan terjepit hidup, sakit, mohon mau perlu bantuan, maka spontan pertolongan Allah datang. Jadi kita jaga sholat kita sebelum kita sholat, istinja kita sempurnakan. Kadang-kadang orang buang air kecil atau buang air besar, dia istinja dengan air yang sedikit di ember doang. Kemudian saat dia menciduknya, ada jatuh air dari tangannya. Itu air sudah tidak lagi suci menyucikan. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena dia sudah digolongkan air yang mustakmal. Air yang sudah terpakai. Karena ukurannya sedikit. Alhamdulillah sekarang rata-rata kita pakai keran. Airnya mengalir. Kan air suci menyucikan itu air laut, air hujan, mata air, air yang mengalir, air yang banyak jumlahnya. Seperti di tempat saya itu, tempat saya kalau lagi banjir itu air suci menyucikan itu, air banjir. Mandi junub di situ boleh, berwudu boleh. Walaupun kita lagi berwudu lewat kotoran manusia, enggak masalah. Karena jumlahnya banyak. Perubahan warna bukan karena najis, karena tanah, gitu, karena kotoran lumpur dan sebagainya. Itu jumlah banyak dan mengalir lagi. Itu suci menyucikan. Jadi itu harus kita perhatikan. Kadang-kadang mandi satu bak mandi kecil itu ukurannya sedikit. Kadang-kadang, maaf, kita belajar fikih harus terbuka. Kadang-kadang ada pipis. Ambil mandi namanya, suka dengan pipis. Dia istinja pakai air yang digunakan di bak itu. Dia mandi terus, wah sabunnya yang mahal dan segala macam sampunya yang mahal. Bersih emang, bersih. Tapi tidak suci dia punya badan, ada najisnya. Karena dia beristinja dengan menggunakan air yang sedikit tadi. Dia pakai sholat badannya. Rapi mandi diandukan di pakaian. Pakaiannya bersih, suci. Tapi badannya masih ada najis karena dia istinja dengan air yang tidak suci menyucikan. Ngerti maksudnya Bu? Ini tanpa disadari kadang-kadang orang merasa udah rapi, selesai. Itu masalah kecil berakibat besar. Akibat yang buruknya besar. Wudhunya tidak, sholatnya tidak diterima karena dia dalam keadaan badannya bernajis. Sementara kalau kita mau sholat, pakaian kita, badan kita, tempat sholat kita harus suci dari najis. Badan kita suci dari hadas kecil, hadas besar, dan dari najis. Kadang-kadang kurang sadari. Dibak, nyuci, dicuci sekalian, bilas di situ. Di antara pakaian yang ada itu pernah ada yang kena pipis cucu kita misalnya, atau pipis kita, dalam air yang sama dengan air yang sedikit dibilasnya, itu pada akhirnya yang lain kena air bekas pipis yang belum suci menyucikan. Ini dipakai buat sholat ya kagak bisa. Nah, jadi hal-hal kecil itu perlu kita perhatikan. Jangan menganggap remeh. Orang belajar Islam tinggi-tinggi, fikihnya dia tidak fahami. Ya nol. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin, makin dua mungkin harus makin paham fikih. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin dijadikan oleh Allah orang tersebut, orang yang menjadi orang baik, maka dimudahkan dia untuk memahami ilmu-ilmu Allah. Makin kita semangat ngaji, makin kita semangat belajar, berarti kita tergolong orang yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan manusia yang baik hidup kita, baik dunia maupun akhirat. Bagaimana enggak baik kita? Talibul ilmi takaffalallahu lahu birizki. Orang yang nuntut ilmu rezekinya dijamin. Baru duduk kue keluar. Satu. Kalau kita langsung pulang belum tentu dapat seperti ini. Kemudian maksud tuh hadis begini. Kalau kita punya toko, umpama kita punya tugas bekerja, giliran kita menuntut ilmu ngaji, kita tutup dulu nih toko kita, mau ngaji dulu, mau menuntut ilmu dulu sejam atau dua jam. Tutup. Duduk kita mendengarkan atau membedah buku. Enggak usah khawatir dengan warung yang kita tutup. Takaffalallahu lahu birizki, dijamin rezekinya sama Allah. Mungkin saat dia duduk bisa aja terjadi Allah biwat, saat dia duduk menuntut ilmu, pikiran orang satu pun enggak ada yang ingin belanja di warung dia, dan nanti orang tuh nggak ada yang keluar dari rumah, males, ntar aja dulu dah, masih gini hari, ada yang nonton TV, ada yang tidur-tiduran, ada yang bercengkrama dengan keluarganya, diketuk hatinya Allah tidak punya keinginan untuk keluar. Selesai dia menuntut ilmu, warungnya dibuka lagi, diketuk hati orang untuk pengen beli ini, pengen beli Indomie, pengen beli itu, tuh seperti itulah Allah berikan. Itu yang namanya talibul ilmi takaffalallahu lahu birizki. Orang yang menuntut ilmu Allah diberikan oleh Allah rezeki, dijamin rezekinya. Pengertian hadis itu juga, kamu jangan sekolah agama, susah cari kerjaan. Ini bertolak belakang dengan hadis tadi. Silakan sekolah lain, jurusan lain, tapi agamanya jangan ditinggal, tanamkan, enggak ada masalah. Tapi kalau dia merasa bahwa kalau kita sekolah agama susah nyari duit, justru banyak sekarang orang yang sekolah umum kagak banyak dapat kerjaan. Yang sekolah agama gampang aja dapat duit, Allah kasih. Terbalik, sebetulnya bukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada yang kita maksud, hal-hal kecil dalam fikih jangan kita anggap remeh, karena itu akan berakibat buruk terhadap sholat kita. Sementara sholat ini merupakan fondasi. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau sholatnya kita rubuhkan, tiangnya, rubuhkan itu tuh tiang, bukan berarti kita tidak sholat. Kita sholat tapi tidak sempurna. Sama. Makanya kita berusaha sempurnakan. Istinjanya harus betul-betul bersih dan suci, serta dengan air suci. Pernah saya sampaikan dulu bahwa kita ini sudah mulai dikelabui tanpa terasa. Orang banyak merasa bangga dengan model-model kamar mandi yang istimewa, padahal itu adalah pengelabuan. Supaya banyak orang tidak suci. Lihat di kantor-kantor besar, itu tempat buang air kecil yang namanya laki-laki, seukuran manusia dirinya, semeter tuh, dari atas sampai ke bawah. Wah, modern katanya. Begitu dia pipis, tuh terus ke bawah, dari atas, dari pinggang sampai kaki, itu yang mental-mental, itu banyak yang kena kepada pakaian kita, badan kita. Istinjanya dengan air yang seperti itu sekarang ini, itu akan berakibat buruk. Tujuannya cuma satu, supaya ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Orang-orang yang memusuhi Islam itu banyak yang lebih pintar dari ulama-ulama kita tentang Islam. Dipelajari supaya jangan diterima, bagaimana? Itu. Bagaimana supaya sholat maghrib dia langsung bangun? Kasih acara yang enak di TV, supaya kalau dia gak ikutin bersambungnya itu, dia merasa gak enak. Bangun habis sholat maghrib langsung. Itu misalnya. Sekarang yang perlu kita pikirkan diri kita ini adalah bahwa kita ini meninggal dunia ini gak ada apa-apanya. Sering-seringlah kita ingat tentang kematian, sering-sering kita ingat orang tua kita yang udah meninggal. Betapa dia capek ngurusin kita dulu, kemudian sudah meninggal dunia sekarang. Kalau bukan karena amalnya, udah gak ada apa-apanya. Kalau bukan karena anak soleh, udah gak ada apa-apanya. Oleh karena itu, tingkatkan kesolehan kita dan perbanyak ibadah kita. Kemudian kita doakan orang tua kita. Senang dia dalam kubur. Kan amal kita selalu dilaporkan oleh Allah ke orang tua kita. Kalau kita semakin baik, senang orang tua kita dalam kubur. Itu masalah yang berkaitan dengan menjaga sholat sebelum kita sholat. Supaya sempurna. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ibu? Ada? Bapak? Enggak ada? Enggak ada ya? Baik, kita lanjut. Kemudian, di saat sholat, siapkan waktu kita untuk Allah, dan kemudian siapkan hati kita, pikiran kita untuk Allah. Kita niatkan begitu. Niatkan. Di saat sholat ini kita berusaha, nanti kita berusaha selanjutnya untuk memahami ayat-ayat yang kita baca. Bacaan-bacaan sholat kita pahami artinya, minimal. Itu kalau udah kita pahami artinya sambil kita baca itu, ada tuh dalam pikiran kita arti yang kita baca. Dari adanya pemahaman kita tentang arti yang kita baca, maka kita akan membaca dengan penuh kelembutan. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada itu dalam hati kita, dalam pikiran kita artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus satu-satu. Itu usaha namanya. Allah tahu banget kalau kita pengen khusyuk, walaupun gak bisa, gak ada masalah. Namanya udah ada usaha. Sholat ini penting karena dia yang paling pokok. Selain daripada dia sebagai tiang agama, di akhirat nanti awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumul qiyamah as-shalah, yang pertama ditanya salatnya. Kenapa orang malas salat qobliyah ba'diyah? Kita ulangi lagi. Karena dia itu penopang, membantu. Kalau dalam salat wajib kita kurang khusyuk, kurang pas, apakah bacaan fatihahnya atau rukuknya atau sujudnya, di saat kita sholat sunnah sempurna sekali perbuatan pekerjaan kita, maka dipindahkan ini ke sholat wajib. Jadi sholat wajib kita sempurna. Setan tidak suka kalau sholat kita sempurna. Diusahakan kita, biar sholat wajib kamu tidak sempurna, sudah selesai. Dan sholat sunnah jangan kamu lakukan, agar supaya betul-betul tidak sempurna terus ini sholat wajib kamu. Sehingga amal-amal kamu yang lain juga dipertanyakan. Itu keinginannya setan. Makanya suka malas orang, qobliyah ba'diyah. Masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Dari itu kita sholat qobliyah, sholat yang akan kita laksanakan. Sholat sunnah juga jangan kita sembarangin. Sempurnakan dengan baik. Supaya kalau-kalau nanti ada yang kurang bagus dalam sholat wajib kita, maka itu akan dipindahkan ke situ. Itu. Nah kemudian, kalau suatu saat terjadi, umpama kita lagi sholat sunat, lagi sholat sunat, tahu-tahu iqomah, iqomah dikumandangkan, bagaimana kita berhenti sholat sunat, langsung ikut berjamaah? Jangan kita terusin sholat sunat kita. Itu. Kita lagi sholat nih. Kita lagi sholat. Waktu komat udah. Waktu sholat udah mulai. Mau mulai. Jam sudah bunyi. Maka Bilal mengumandangkan iqomah. Berhenti udah sholat sunat. Ikut sholat berjamaah. Itu. Karena dalam kita berjamaah, kita berharap supaya kita mendapatkan bersama imam takbiratul ihram. Wah, istimewa. Cakep gitu. Apalagi kalau udah iqomah dikumandangkan, kita baru nyampe, enggak usah sholat sunnah udah. Ikuti langsung jamaah. Jangan sampai akhirnya kita tertinggal keistimewaan dalam sholat kita berjamaah. Dengan kita menyempurnakan sholat sunnah kita. Jangan sampai seperti itu. Nah itu pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kalau umpama kita sudah mendengar iqamah, maka kita tidak boleh lagi sholat. Itu. Ya. Kemudian selanjutnya, itu masalah iqomah. Jadi jangan kita suka sholat pada saat iqomah sudah dikumandangkan. Nah sesudah kita berusaha semaksimal mungkin, waktu kita siapkan untuk Allah, bacaan kita berusaha untuk pahami, kemudian tata cara sholatnya kita jangan dengerin orang. Kalau kata orang Betawi, habis siapa yang kita dengerin cara sholat supaya kita sempurna sholat kita? Dengerin Rasulullah, bagaimana kata Rasulullah tentang sholat. Karena pernyataan beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," sholatnya sebagaimana aku kerjakan. Lalu suka orang bilang, "Pak, si Ano sholatnya begini." Tanya Rasulullah, itu begitu benar apa enggak? Jangan ikutin orang. Begitu. Makanya dasarnya kita lihat dari pernyataan-pernyataan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah saat rukuknya, bagaimana Rasulullah saat sujudnya, bagaimana saat Rasulullah saat takbiratul ihram. Rasulullah kita ikutin, jangan orang. Kita kalau ngikutin orang, kagak habis-habis. Baru ngikutin dia begitu, si Anom berubah lagi. Yang kita lihat teman kita yang satu, ikut lagi, lain lagi. Kagak rapi-rapi. Makanya Rasulullah aja yang kita ikutin. Bagaimana Rasulullah dalam sholatnya, itulah yang harus kita ikutin. Seperti kemarin Rasulullah bilang, jangan suka mendahului imam. Ya udah, jangan duluin imam. Imam lagi sujud, lama benar, enggak usah diintip. Bangun apa belum? Enggak usah, diem aja dulu. Si imam juga harus sesuai. Jangan Allahu Akbar, dia belum sempurna bangun. Sehingga si makmum merasa udah rapi tuh imam bangun, padahal masih duduk atau masih sujud. Makanya bangun dulu baru Allahu Akbar, dia duluan kerjakan. baru makmum ikutin. Kadang-kadang imam lagi sujud mau bangun, dia baru angkat pala sedikit udah Allahu Akbar, makmum merasa udah sempurna, dia bangun dari sujud padahal belum. Nah, itu. Nah, jadi bagaimana kata Rasul, itulah kita ikutin caranya sholat. Kemarin kita jangan mendahului imam, gitu. Kita harus ikutin imam. Kalau kita gak mau ikutin imam, ya jangan ikut sholat jamaah sama dia. Kita harus serahkan semua dan percayakan kepada imam yang kita tunjuk pada saat kita ikut. Seperti tadi kita ikut, udah ikut, alhamdulillah. Bagus, ada jeda sesudah bacaan satu persatunya, sehingga timbul kehusuan bagi kita. Itu misalnya. Kemudian jangan suka kita kalau lagi sholat, makanya suka dipesan kita. Suka dipesan. Kalau kita udah ada makanan, mau sholat, jangan sholat dulu, makan dulu kalau waktu masih panjang. Makan dulu. Nih makan udah sedia nih di meja. Waktu sholat zuhur. Kalau udah tersedia makan, sholat waktu masih panjang, makan dulu, kata Rasulullah. Dikhawatir nanti macam-macam pikiran yang timbul saat kita sholat. Itu tadi daging gue beli seperempat, anak gue doyan banget sama daging, bisa-bisa gue lagi sholat nih dihabisin sama dia, gak kedapetan gue nih. Itu macam-macam pikiran yang timbul, dikhawatirkan kurang khusyuknya kita, maka disuruhnya jangan makan. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya dari Siti Aisyah, itu hadis An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah semoga Allah meridainya, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah, kata Siti Aisyah, la salata bihadrati ta'amin, jangan kamu sholat kalau makanan udah disajikan, makan dulu. Yang kedua apa kata Rasulullah, wala wahuwa yudafi'uhul akhbathan, rawahu Muslim, jangan juga kamu sholat kalau kamu menahan dua hal, nahan pengen pipis amanahan pengen buang angin, jangan sholat, enggak sempurna itu. Mendingan pipis saja keluar, mendingan buang angin saja keluar, jangan ditahan. Itu pesan Rasulullah dari Siti Aisyah. La sholata ay fadilah kamilah wa nafi al-zahir sihhatiha. Jadi tidak mendapatkan keutamaan yang sempurna sholat kita kalau udah ada makanan disajikan, kita sholat dulu baru makan. Boleh-boleh aja sih, enggak ada masalah. Yang dikhawatirkan adalah lima fiha min ashtighali qalbihi almani'u min khusyu'ihi. Dikhawatirkan adanya pikiran yang mengganggu kehusuan karena beralihnya pikiran ke makanan yang sudah disajikan. Itu yang dikhawatirkan. Mau sholat, umpama udah waktu udah sempit, enggak ada masalah, boleh-boleh aja. Bukan artinya haram, bukan. Tapi dikhawatirkan akan mengganggu kehusuan dan berkurang keutamaan sholatnya. Jadi, fadilah kamilah, keutamaan yang sempurna itu akan berkurang dalam sholatnya. Wa mahallul karoha idza kana fil waqti sya'atun li akli ta'am atafrigin nafs fa indaqa bihaitsu law akala aw tafarraqa kharajal waqt shalla ala hali. Jadi kalau waktu masih panjang, dikatakan idza kana fil waqti sya'at li akli ta'am, kalau waktu masih panjang buat kita makan, masih keburu kita sholat, maka sebaiknya makan dulu. Kalau kita sholat dulu makruh hukumnya. Tuh, Allah sayang banget sama kita. Udah urusan kewajiban sholat aja, disuruh makan dulu kalau memang udah tersedia, sementara waktu masih panjang. Makan dulu dah, ntar jangan sholat dulu. Tuh Allah. Fa'indoko, kalau waktu sempit, maka sebaiknya kamu sholat dulu, baru makan. Itu. Waktu udah mepet nih, tadi kesibukan macet dan lain sebagainya. Begitu kita sampai, waktu tinggal beberapa menit lagi, sholat dulu, walaupun makan sudah tersedia makanan. Itu. Jadi sesudah kita tahu seperti itu, akhirnya enteng kerjaan kita, gampang. Itu. Jadi yang tadi, kalau udah iqomah, kita hentikan sholat sunnah kita yang kita sedang laksanakan. Jangan kita malas sholat sunnah, karena qobliyah ba'diyah itu penting. Jadi seperti dikatakan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya soal jangan kita sholat lagi sesudah iqamah dikumandangkan. Di dalam salah satu hadisnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah." Rawahu Muslim. Jadi dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Idza uqimatish shalah." Kalau Bilal sudah mengumandangkan iqamah. Allahu akbar, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah. Ayyala shalah, ayyala falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Iqamah sudah dikumandangkan. Fala sholata, maka tidak ada lagi sholat lain illal maktubah, kecuali sholat wajib yang akan dilaksanakan itu. Tuh. Makanya bagus sekarang ada jam seperti begini, gak ada yang disalahkan jadinya. Kalau dulu sebelum ada jam seperti begini nih, baru mau iqomah, datang lagi tetangga kita, sholat sunnah lagi, diundak lagi iqomatnya. Baru mau iqomat, datang dari pintu sini tetangga kita, sholat sunnah lagi, tunda lagi iqomatnya, iqomahnya. Kagak sholat-sholat kita. Dengan adanya timer kayak begini, alhamdulillah. Jadi pokoknya sudah 7 menit, langsung iqomah. Sholat akan dilaksanakan. Sehingga ada yang lagi sholat sunnah, begitu masuk, wah udah iqomah, gak bisa menyalahkan pengurus, dia yang terlambat. Hentikan sholat sunnah, gak ada masalah. Dia udah niat sholat sunnah. Dia udah berusaha melaksanakan, tapi karena memang dia terlambat, Allah udah catat. Jangankan dia udah kerjakan kayak begitu. Kebaikan yang baru kita niatkan terhambat karena satu dan lain hal yang bukan keinginan kita, udah ditulis satu kebaikan oleh Allah. Kalau dilaksanakan, berlipat ganda lagi. 10 kali lipat. Jadi jangan merasa bahwa, waduh, baru sampai udah iqomah, kayaknya pengurus gak mandang bener gue. Gue kan tokoh masyarakat di sini. Gue baru satu rakaat, dia iqomah. Kurang ajar juga. Gak bisa begitu kita. Gak bisa begitu. Nah, gak ada lagi sholat udah. Sesudah iqomah dikumandangkan. Fala sholata illal maktubah ay yukrahut tatawu inda iqomati jamaatin nafilah kalain. Jadi tidak ada lagi sholat sunnah pada saat iqomah sudah dikumandangkan. Fa'in uqimatil maktubah wahuwa finna filah kotaha istihbaban. Tuh. Kalau dia sudah dikumandangkan iqomah, wahuwa finna filah, dia sedang menjalankan sholat sunnah, kotoaha. Hentikan. Ikut langsung sholat jamaah. Sholat fardu. Tuh. Itu pengertian seperti itu. In khasya fawatul jamaah. Jika dikhawatirkan, dia tidak mendapatkan berjamaah. Karena apa? wal hikmatu fin nahi an salatin nafilah ba'da al-iqamah ay tafarraqu lil fariidha min awwaliha. Hikmah dilarangnya kita untuk mengerjakan salat sunnah pada saat iqamah sudah dikumandangkan, jangan sampai kita tidak mendapatkan istighala bi nafilatin fatahul ihram ma'al imam. Dikhawatirkan kita tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama berbarengan dengan imam. Itu yang kita harapkan. Wa fatahu ba'da mukammilatil fariidah. Wal fariidah aula bil muhafadzah ala ikmaliha. Dikhawatirkan jangan sampai tidak mendapatkan kesempurnaan salat wajib dengan berjamaah tersebut, sehingga diperintahkan kita disunahkan untuk menghentikan sholat sunnah yang sedang kita laksanakan manakala iqamah sudah dikumandangkan. Itu. Jadi kata Rasulullah, iqamah sudah dikumandangkan, udah berhenti sholat yang lainnya, sholat wajib aja. Gak ada lagi sholat yang lain. Itu ya. Jadi bapak ibu sekalian, untuk keberuntungan kita dapatkan dalam hidup, dalam surat Al-Mu'minun itu, coba diulang-ulang surat Al-Mu'minun di rumah nanti, supaya kita lebih memahami lagi. Karena di bawah surat Al-Mu'minun itu nanti ada kelanjutannya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma ja'alna nutfata 'alaqatan falaqnal 'alaqata mudghah faqalaqnal mudghata izama fakasawnal izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar. Di situ ada proses kejadian manusia, diri kita. Bagaimana proses bisa terjadi seperti begini? Dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun, lanjutan daripada ayat yang kita baca tadi. Baca di rumah surat Al-Mu'minun. Kalau bisa dihafalin, dilihat, dihayati, ditadaburi, supaya kita semakin sadar diri kita, apalagi semakin tua kita sekarang ini, semakin lemah kita, mulai tambah lagi yang rontok gigi kita. Maka kita harus lebih menyadari diri bahwa kita dikit lagi mati, harus lebih baik lagi dalam hidup, terutama sholat. Mungkin ini kali yang dapat kita tengok pada pagi hari ini, gak banyak-banyak. Saya juga agak masuk angin nih, gak enak perut. Mudah-mudahan sedikit yang kita tengok pada pagi ini bertambah bekal kita, dan semakin tinggi niat kita untuk lebih baik dalam kita menjalankan sholat khususnya dan ibadah-ibadah lain dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan masih ada untuk bertanya, silakan Bu. Begini Pak Ustadz, setelah qomat dikumandangkan kita kan enggak boleh sholat lagi. Cara memutus sholat itu putus begitu aja atau assalamualaikum assalamualaikum misalnya lagi berdiri gitu ya, Ustaz. Pertanyaan yang bagus. Kita kan lagi sholat, bukan kagak boleh ya, boleh, tapi disuruh hentikan oleh Rasulullah istihbaban. Mendapat pahala kalau kita berhenti, karena istihbaban disunahkan. Kalau Rasulullah perintah kita kerjakan, dapat pahala kita. Istihbaban disunatkan untuk kita hentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Apa kita duduk langsung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa begitu? Enggak. Kalau sholat sunnah boleh kita hentikan spontanitas. Udah aja berhenti, maju aja ikutin shof yang ada, gitu ya. Nggak pakai salam ke kanan ke kiri, nggak pakai lagi menyempurnakan ntar kalau udah selesai, nggak. Gitu. Ustadz, meski kita tidak khawatir bahwa sholat sunnah kita selesai, iqomahnya juga belum selesai gitu. Jadi maksudnya kita bisa menyempurnakan sholat jamaah itu. So, bagus. Karena lagunya asik, dia qori yang qomat, jadi panjang dia qomat. Ukuran kita, kalau saya nih, misalnya dalam pikiran, saya sholat sunnah cuma setengah menit kok. Biasanya kita punya muazin kalau qomat itu bisa 2 menit loh. Bagaimana kita sholat sunnah terus gitu tuh maksudnya. Kalau dalam redaksi hukum di sini kata Rasulullah, kalau iqamah sudah dikumandangkan, itu dikumandangkan. Bukan iqamah sudah selesai. Kalau iqomah sudah dikumandangkan, berarti ajakan untuk sholat akan dimulai, itu sudah mulai terdengar oleh kita. Maka hentikanlah sholatmu. Jadi letak hukumnya itu di situ gitu loh. Saat dikumandangkan. Idza uqimatish shalah. Jika qomat sudah dikumandangkan, maka siap-siaplah untuk sholat berjamaah. Dan manakala kamu sedang sholat sunnah, maka hentikan. Oke? Okay? Ya Bu ya? Di mana letak? Silakan. Satu lagi Pak Ustaz. Pertanyaannya, memang kalau qalbiyatan kan sebaiknya kita setelah azan langsung qalbiyatan Pak Ustaz ya. Qalbiyatan dulu baru ini yang wajib. Batasan jam berapakah Pak Ustaz qalbiyatan itu dilaksanakan? Misal seumpama kita jam 2 melaksanakan zuhur, berarti kan azannya sudah lewat lama. Apakah itu dilaksanakan qalbiyatan apa langsung kita sholat zuhur gitu? Ya. Dan juga mengenai yang tadi satu ember itu untuk sholat, bagaimanakah itu seumpama saudara kita yang kekurangan air di suatu tempat, jadi dia cuma ada satu bak itu aja ya, untuk sholat, untuk wudu dan lain sebagainya. Good. Demikian Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mustahil kasus ini suka terjadi dalam kehidupan. Kita mau sholat jam 2 siang, zuhur, umpama karena habis adanya kesibukan dan lain sebagainya. Sementara waktu zuhur sekarang jam 12 kurang sekian menit. Jam 12 orang sudah sholat, dalam arti bahwa iqomah sudah lama dikumandangkan. Kalau dikatakan kalau iqomah sudah dikumandangkan, kamu jangan sholat sunnah lagi, hentikan sholat sunnah kamu. Lalu apakah kalau kita sholat jam 2 kita tidak perlu sholat qobliyah lagi? Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu. Yang dimaksud adalah kalau kita mau sholat berjamaah ke masjid atau ke musholla, kemudian begitu kita masuk kita sholat, apakah tahiyat masjid? Tahiyat masjid sudah selesai, apakah qobliyahnya? Itu. Di saat kita sedang sholat, kemudian iqomah dikumandangkan. Itu yang harus kita hentikan. Tidak lagi adanya sholat sunnah saat itu. Adapun kalau kita ada mau sholat jam 2 siang, jam setengah 2, artinya sesudah selesai orang pada sholat zuhur atau asar, nanti jam 4, iqomah sudah dikumandangkan sejak tadi, kita tetap ada qobliyah, ada ba'diyah. Laksanakan, bukan itu yang dimaksud dengan adanya dikumandangkan iqomah kemudian gugur semua sholat qobliyahnya, bukan ya. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau air itu cuma sedikit, kondisi sekarang lagi banyak kekeringan, di mana-mana air kurang, di situ untuk wudu, untuk mandi, untuk masak. Yang pertama teknis. Kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai air yang kita ambil ini waktu kita ambil tidak kejatuhan atau tidak kekobok oleh tangan kita, tidak kejatuhan air yang ada di tangan. Kita usaha semaksimal mungkin. Bagaimana? Itu teknisnya, tinggal kita pikirin sendiri. Ya. Yang kedua, kalau memang tidak ada sama sekali itu, kalau ini kita gunakan untuk wudu, kita enggak makan, enggak minum nih karena enggak masak. Bisa tayamum. Itu. Kalau ini masih bisa kita gunakan untuk berwudu. Teknis yang pertama tadi teknisnya. Yang kedua, jangan terlalu banyak dipakai. Sekali-sekali aja. Yang wajib-wajib aja. Muka, tangan sampai sikut, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki. Cukup satu kali aja kita basuh. Berusaha semaksimal mungkin, yakin semua anggota tubuh yang wajib terkena air wudu sudah terbasuh. Nah, yang ketiga, faman itturra ghairu baghin wala adin fala itsma alai. Dalam kondisi darurat bagaimanapun kita enggak ada masalah. Yang tidak boleh bisa jadi boleh. Kalau memang betul-betul darurat. Itu enggak ada lagi air, air cuma itu-itunya, tahu-tahu di luar dugaan kejatuhan air dari tangan kita atau terkobok, itu udah darurat sekali. Kita mau ambil lagi udah gak ada lagi, kita mau ambil lagi 5 km. Seperti sekarang terjadi di beberapa daerah, bener apa enggaknya kita gak tahu dah tuh ceritanya, tapi emang pada ngejerit kekeringan. Dia ngambil 3 km, sekali ambil cuma 1 ember. Darurat udah namanya. Allah Maha Murah, Rahman Rahim, Pemurah, Pengasih, Penyayang, Maha Pemurah, Maha Bijaksana. Itu. Enggak ada masalah kalau kamu enggak bisa, enggak ada masalah kalau kamu darurat. Yang enggak boleh bisa jadi boleh, itu Allah. Enggak ada sulitnya. Kalau kita udah paham, enteng itu semua masalah. Jadi begitu kali, Bu ya. Allahu a'lam. Ya, Bu, silakan. Terima kasih, Pak. Dari kajian Bapak tadi tentang qobliyah, Pak, saya ingin menanyakan, menurut riwayat yang saya tidak ingat lagi apa namanya, ketika seorang sahabat sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah, kemudian setelah selesai dia sholat lagi, ketika ditanya Rasulullah, dia sholat qobliyah yang ingin dia lakukan tapi belum sempat. Tapi di situ dikatakan Rasulullah diam saja, yang artinya boleh. Kalau memang demikian, pelaksanaannya bagaimana, Pak? Apa zikir dulu, apa langsung sholat sunnah? Karena kayaknya kalau di tempat kita ini tidak umum gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang harus kita imbangin. Padahal dasarnya ada, tapi tidak banyak orang tahu, akhirnya jadi masalah. Kan kagak boleh lagi sholat, itu kenapa sholat itu, habis sholat subuh, habis sholat asar. Itu, karena ilmu kita gak sama. Kalau zaman Rasulullah, sahabat ilmunya sama semua. Jadi satu mengerjakan ini, yang satu mengerjakan ini pada paham. Gitu. Kalau kurang paham, dia nanya kepada Rasulullah. Nah kita kurang paham, kagak mau ngelihat bagaimana petunjuk Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Malah dicemoohkan, sholat apa itu begitu? Pergi haji macam apa kagak ke pondok gede? Nah itu karena gak paham. Dikira orang pergi haji harus ke pondok gede kali. Ya kalau dia dari Amerika mau pergi haji ke Mekah, orang Indonesia harus ke pondok gede. Kan kagak. Haji itu Arafah di sana. Itu misalnya. Kasus itu terjadi terhadap diri Rasulullah. Pada sholat ashar kalau gak salah saya, kalau gak khilaf. Habis itu... Karena kasusnya ini pertanyaan timbul dari sahabat, kenapa sholat lagi, kan kagak boleh sholat sesudah itu. Pada saat ditanya Rasul, kok sholat lagi, katanya habis sholat asar kagak boleh sholat lagi. Iya betul, tadi ada sholat sunnah yang saya terlupa, saya mengkodo sholat sunnah saya. Jadi waktu sesudah asar atau subuh yang kita mau mengkodo sholat sunnah, boleh. Mungkin sholat sunnah qobliyah kemarin kita lupa, belum kerjain karena kesibukan kita. Kita qadha sekarang, sesudah sholat subuh atau sesudah sholat asar, itu boleh. Rasulullah lakukan seperti itu. Yang saya ingat sholat asar, Allahu a'lam, tapi itu terjadi pada diri Rasulullah. Karena kesibukan, maka tidak bisa melakukan sholat sunnah. Nah, begitu selesai sholat asar, waktu yang tidak dibolehkan lagi sholat, kenapa Rasulullah sholat? Nah itu karena mengqadha sholat sunnah yang belum dilaksanakan. Itu maksudnya, Bu ya? Boleh? Iya, Pak. Yang saya ingat itu sholat subuh. Karena katanya qobliyah subuh itu luar biasa. Melebihi langit dan bumi lah katanya. Begitu besar pahalanya. Oh, iya. Dan seandainya benar, teknisnya bagaimana, Pak? Apa zikir dulu atau langsung? Iya. Terima kasih. Soal teknis, tentu kita rentetan sholat harus kita prioritaskan. Ini kan kesalahan kita. Kesalahan kita apa karena waktu sempit atau apa, kita belum qadha, belum sholat sunnah gitu tuh. Nah, kita prioritaskan zikir sesudah sholat, ikutin Rasulullah dengan istighfar dan lain sebagainya, lalu kita berdoa. Setelah itu baru sholat sunnah yang kita untuk mengqadha tadi. Mudah-mudahan ibu yang benar sholat subuh, Allahu a'lam. Yang jelas kasusnya adalah mengapa ada sholat sesudah sholat yang tidak boleh lagi sholat, gitu. Itulah masalahnya. Oh, mungkin sholat subuh, saya yang mungkin keliru, Allahu a'lam. Nah, jadi zikir dulu selesaikan, baru kita kerjakan tadi mengkodoknya, gitu. Prioritaskan itu dulu. Kalau tadi kan memang kelalaian kita atau kesalahan kita atau apa, Allahu a'lam. Kalau ini kan milik dia. Sama halnya dengan kita sholat qasar jama'. Kalau kita sholat jama' di waktu asar dengan zuhur, prioritaskan dulu yang punya waktu. Asar dulu, baru zuhur kita kerjakan. Ah, itu seperti itu. Itu yang wajib seperti itu. Ambil lagi ini. Zikir sesudah subuh kan waktunya sangat istimewa. Jadi begitulah ya, Allahu a'lam. Prioritaskan dulu yang itu. Oke? Okay? Sampai sini dulu kali mungkin. Kita insyaallah nanti kita lanjutkan lagi mudah-mudahan. Kumpulkan aja yang masih ragu, yang belum tahu, kita sama-sama membahas. Saya pun kalau saya enggak tahu, saya enggak berani menjawab. Nanti kita lihat bukunya masing-masing sama-sama. Apalagi masalah hukum, salah saya menjawab, kenalah saya itu. Kalau dikerjakan terus sama orang, berdosa terus, itu saya enggak berani. Jadi, kalau kita mau jujur, itu saya belum tahu ilmunya, nanti kita cari. Begitu, jangan mentang-mentang jadi ustaz di depan sebagai narasumber, orang nanya dikaget tahu, jawab sembarangan aja, jangan. Berhentiin guru yang begitu ngajar. Karena itu membawa penyesatan nanti pada akhirnya. Kalau kita belum tahu, aduh saya belum pernah ketemu itu, nanti kita lihat kitabnya. Nah itu harusnya begitu. Saya menyampaikan apa yang saya tahu dan untuk mengingatkan diri saya dan kita semua, bukan mengajarkan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita tengok pagi hari ini menambah bekal kita untuk kita menjalankan sisa usia kita yang masih ada. Kita berharap semoga Allah semakin redha kepada kita semua. Allah semakin redha kepada keluarga kita, semakin redha kepada keturunan kita, semakin redha kepada kedua orang tua kita semua. Pada semakin redha kepada saudara-saudara kita semua, semakin redha kepada jamaah kita. Kita tutup dengan doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma salimna wa salim islamana wa salim imanana wa salim a'malana wa salim amwalana wa salim walidina wa salim akhawatina wa salim ikhwanina wa salim azwajina wa salim awladina wa dhurriyatina jami'a wa dhurriyati akhawatina wa ikhwanina wa dhurriyatihim ila yaumiddin. Wa salimna jami'an wa salimil hujjajil indonesiyin. Allahumma aj'alhum hajjuhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.